بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam salah satu majlis ilmu, yang mana malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai ad-darsul khamis, sudah kita bahas sampai pelajaran kelima, dan malam ini insyaallah kita masuk ke pelajaran yang baru, yakni ad-darsus sadis, pelajaran keenam. Namun di awal perjumpaan kita, izinkan saya untuk mengingatkan kepada kita semua tentang apa yang telah dibahas di pelajaran yang kelima. Mengingat kaidah di pelajaran kelima cukup penting untuk terus dimurajaah, yakni terkait dengan al-idhafah. Kalau kita kembali ke halaman 32, yakni bagian akhir daripada ad-darsul khamis, silakan bagi ma'asyara al-ikhwa wal-akhwat dimanapun antum berada, silakan lihat kembali halaman 32, safha itnan wa thalathun. Di situ di halaman 32 di bagian paling bawah ada sebuah kaidah yang tertulis dalam kotak tentang unsur-unsur daripada al-idhafah. Dulu pernah kita sampaikan bahwa al-idhafah adalah gabungan dari dua kata benda yang digabung seakan-akan menjadi satu. Gabungan dari dua kata benda yang digabung seakan-akan menjadi satu, dan biasanya di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan pemilikan. Yani kata kedua adalah pemilik daripada kata yang pertama. Walaupun ada tujuan-tujuan lain, tapi yang kita lihat sebagian besarnya adalah terkait dengan pemilikan. Seperti di sini di dalam kotak ada contoh sayyaratul mudarrisi. Perlu diingatkan, sayyaratul mudarrisi ini kondisi setelah digabung. Pada asalnya, pada awalnya sebelum digabung, sayyaratun, begitu harakatnya ketika dia berdiri sendiri, sayyaratun atau as-sayyaratu, tentu setelah pakai alif lam tanwinnya hilang, as-sayyaratu, atau kita hapus alif lamnya menjadi sayyaratun, asalnya begitu. Kemudian kalimat al-mudarrisi di sini asalnya al-mudarrisu. Jadi sayyaratun dengan al-mudarrisu kita gabung menjadi satu. Sayyaratun dan al-mudarrisu kita gabung menjadi satu, sehingga menjadi yang kita lihat di sini sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi, mobilnya guru. Ini mobil ini milik Pak Guru. Di sini sayyaratu sebagai mudhaf dan al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Sayyaratu mudhafun dan al-mudarrisi mudhafun ilaih. Antum lihat di sini sayyaratu mudhaf. Mudhaf sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, saya hanya mengingatkan secara ringkas saja. Mudhaf yang pertama dia tidak boleh diberi alif lam. Manakala tidak boleh diberi alif lam, yang kedua juga tidak boleh ditanwin. Maka lihat di sini sayyaratu, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Ini mudhaf. Dan mudhaf harakatnya bisa sayyaratu, bisa sayyarata, bisa sayyarati, tergantung di mana kondisi dia berada. Di sini sayyaratu, karena begitulah hukum asalnya, sayyaratu. Di sayyarati ada sebabnya, sayyarata juga ada sebabnya. Sayyaratu itu hukum asalnya, dengan dhammah. Ingat, tidak boleh diberi alif lam dan tidak boleh tanwin. Ya, tidak boleh sayyaratun, tidak boleh as-sayyaratu, tidak boleh. Tidak boleh sayyaratan, tidak boleh tanwin, sayyaratin. Dan ini mudhaf. Ini kaidah-kaidah terkait dengan mudhaf. Kemudian yang kedua, kata yang kedua disebut mudhafun ilaih. Antum lihat di sini mudhafun ilaih yang pertama diberi alif lam, al-mudarrisi. Di sini kaidahnya bahwa mudhafun ilaih bisa diberi alif lam, bisa juga tidak. Jadi bisa saja kita mengatakan sayyaratu mudarrisin. Nah, alif lamnya kita hapus, tapi konsekuensinya kasrah menjadi kasratain. Nah, alif lamnya kita hapus dari kalimat al-mudarris, tapi konsekuensinya kasrah menjadi kasratain karena hilangnya alif lam. Berarti sayyaratu mudarrisin. Ini yang pertama. Dia bisa sayyaratul mudarrisi dengan alif lam, dan bisa juga tanpa alif lam sehingga menjadi sayyaratu mudarrisin. Ini kaidah pertama terkait mudhafun ilaih. Yang kedua, dia selalu majrur. Majrur yang ini dikasrah. Dia selalu dimajrur, selalu dikasrah. Sehingga apakah kondisinya pakai alif lam atau tidak alif lam, dia harus dikasrah atau kasratain. Maka kalau pakai alif lam, al-mudarrisi, kasrah. Kalau tidak pakai alif lam, berarti mudarrisin, tetap harus majrur. Baik dengan kasrah atau kasratain. Nah, ini hal yang ingin saya ingatkan di awal perjumpaan kita malam ini. Dan mohon terus di murajaah. Alhamdulillah, kita bisa murajaah dengan berbagai cara. Bisa, antum bisa melihat di website Radio Raja yang nanti akan disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, ada siaran ulangnya. Dan bisa juga silakan lihat channel YouTube saya, yakni Hamzah Abbas Official. Di situ ada beberapa video yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk murajaah. Kita masuk ke ad-darsul jadid atau darsun jadidun, pelajaran baru. Yakni ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. Silakan bagi al-ikhwah wala'akhwat sekalian yang baru saja bergabung, lihat halaman 33 angka pertamanya satuan, wa thalathun angka keduanya adalah puluhan, ini 33. Halaman 33, ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. 6 sittah pernah kita bahas. Wahid, itna, thalatha, arba, khumsa, sittah, sampai asyarah. 6, sittah. Tapi ketika kita mengatakan urutan yang ke-6, kita katakan seperti ini. Ad-darsus sadisu. Wahid, satu. Pelajaran ke-1 atau pelajaran pertama, ad-darsul awwalu. Itnan, dua. Pelajaran kedua, ad-darsus thani. Thalathah, tiga. Pelajaran ketiga, ad-darsus thalithu. Arba'ah, empat. Ad-darsul rabi'u, pelajaran keempat. Khamsah, lima. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Sittah, enam. Ad-darsus sadisu, pelajaran keenam. Ini nanti insya Allah akan datang materinya. Saya hanya memberi mukaddimah saja. Judulnya hadhihi. Hadhihi. Di sini sebelum kita masuk ke pelajaran, hadhihi kata tunjuk, sama seperti hadha. Hadha dan hadhihi sama-sama kata tunjuk, maknanya ini. Hanya saja nanti akan dijelaskan setelah ini perbedaannya. Ini apa beda antara hadha dengan hadhihi. Akan kita baca nanti insya Allah akan terlihat oleh kita perbedaan antara hadha dengan hadhihi. Persamaannya tadi sudah saya sebutkan. Hadha dan hadhihi sama-sama kata tunjuk dan maknanya ini. Istami'u jaydan, unzuru ilal kitab, wastami'u jaydan. Unzuru ilal kitab, silahkan antum semua lihat bukunya. Wastami'u jaydan, dan dengarkan dengan baik. Ana akra, saya baca.

Hadhihi udhunun wa hadhihi aynun. Hadhihi udhunun wa hadhihi aynun. Dan terakhir, wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadha wa hadhihi rijlun. Naam, intahaina min al-qira'ah, selesai sudah bacaan. Dan alhamdulillah setiap antum perhatikan setiap kalimat ada gambar yang membantu kita untuk memahami. Walaupun tentu tidak setiap kata ada gambarnya, tapi paling tidak diwakili oleh gambar, sehingga mudah-mudahan kita lebih mudah memahami apa yang dimaksud di sini. Kita kembali ke awal ad-darsus saris. Unzuru safhah 33. Lihat kembali ke halaman 33 ad-darsus saris, pelajaran ke-6. Kita pahami sekarang. Kita pahami sama-sama bacaannya. Kemudian setelah itu kita baca sama-sama insyaAllah. Yang pertama, hadhihi. Judulnya hadhihi. Tadi sudah kita jelaskan, hadhihi kata tunjuk. Dia sama dengan hadha, sama-sama kata tunjuk yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan maknanya sama. Maknanya sama, ini. Lihat kalimat yang pertama, hadza ibnu Hamidin. Antum perhatikan di sini ada kata yang saya tidak baca alifnya. Hadzab. Nah, antum lihat hadza, kemudian setelahnya ada kalimat ibnu. Tapi lihat, saya tidak baca alifnya, langsung ke ba. Dzalnya langsung ke ba. Hadzab. Nah, ini alif seperti ini disebut hamzatul wasli, hamzatul wasal. Hamzah wasal, kaidahnya adalah dia dibaca di awal tapi tidak dibaca di tengah. Sehingga ketika di tengah seakan-akan dia tidak ada. Ada tulisannya tapi tidak dibaca. Jadi langsung hadzab. Jadi tidak boleh salah kalau kita baca hadza ibnu Hamidin, salah. Yang benar adalah hadza ibnu Hamidin. Hadza tadi sudah kita jelaskan maknanya sama seperti hadi, ini. Dan mufradat yang ada di ad-darsus saya di sini sudah mulai berkembang banyak. Sebagiannya sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka mohon yang sudah kita pelajari tidak dilupakan lagi. Karena pelajaran sebelumnya itu membangun pelajaran setelahnya. Yani pelajaran di durusul lughah ini, ma'asyiral ikhwah, kalau kita perhatikan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pelajaran sebelumnya sebagai pondasi memahami pelajaran berikutnya. Tema yang bersambung. Bukan tema yang putus-putus tanpa kaitan, tidak, ini semua terkait. Bagaikan mata rantai yang bersambung. Kalau ada yang terputus, maka tentu tidak sempurna mata rantai tersebut. Susunan mata rantai itu harus bersambung satu sama lainnya. Maka permintaan saya yang sering saya ulang-ulang sejak awal kita pertama kali belajar durusul lughah ini di tahun 2007, mohon di murajaah. Pelajaran yang sudah kita pelajari mohon diulang kembali di rumah secara mandiri. Ya, selesai kita belajar di televisi atau radio Roja ini, antum baca sendiri di lain waktu, besoknya atau lusa baca. Ketemu pekan depan, antum masih ingat apa yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga mudah untuk memahami pelajaran berikutnya. Permasalahan utama yang sering menjadi kendala bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian yang belajar bahasa Arab pemula, banyak yang tidak memperhatikan hal ini, tidak memperhatikan muraja'ah. Jadi setiap ketemu itu blank, yang lalu hilang, tidak ada sama sekali diingatannya. Sehingga setiap ketemu seakan-akan ketemu dengan saya ketemu seperti dengan talibun jadid. Saya seakan-akan bertemu dengan murid baru hari itu belajar, padahal Kita sudah ajar sesadis, sudah belajar 6, sudah 6 pelajaran. Maka mohon jika ingin pelajaran bahasa Arab ini Anda rasakan manfaatnya, Anda benar-benar memahami apa yang telah dipelajari ini, murojaah, ulang kembali secara mandiri. Dan pesan ini tidak akan kita bosan-bosan untuk terus diingatkan di setiap pertemuan. Hadza ibnu Hamidin, kita masuk ke kalimat pertama. Di sini ada Syekh Syekhuna di studio. Minta bantuannya Syekh. Hadza ibnu Hamidin, apa maknanya? Hadza ibnu Hamidin. Ini anak laki-lakinya Hamid. Nah, ini anak laki-lakinya Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin. Dan ini anak perempuannya Yasir. Naam. Lihat di sini. Hadza untuk anak laki-laki, ibnu. Hadhihi untuk bintu. Itu anak perempuan. Nah, dari sini antum bisa melihat bahwa hadza dan hadhihi ada perbedaan. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Tidak bisa dibalik, tidak boleh hadhihi ibnu Hamidin, tidak boleh. Atau hadza bintu Yasirin, salah. Hadza untuk laki-laki, ibnu, hadhihi untuk perempuan, di antaranya di sini bintu, anak perempuan Yasir. Nah, kemudian antum lihat atau perhatikan di sini, ibnu Hamidin bintu Yasirin. Ini bentuknya apa ini, Syekh? Bentuk apa ini? Dua kata digabung jadi satu, apa ini? Mudhaf. Naam. Di situ ada al-idhafah, ada sekadalik. Naam. Ada mudhaf dan ada mudhafun. Mudhafun ilai. Yang mana mudhaf? Bintu. Bintu. Di kata yang pertama yang mana? Ibnu. Ibnu. Kemudian mudhaf ilainya mana? Hamidin. Hamidin. Dan yang kedua di? Yasirin. Nah, ibnu Hamidin dan bintu Yasirin itu idhafah. Terlihat polanya. Terlihat polanya. Kata yang pertama tidak ada alif lam dan tidak ditanwin. Kata yang kedua majrur. Majrur. Yasirin. Hamidin. Ini pola yang jelas dari pola al-idhafah. Yang pertama disebut mudhaf, yakni kalimat ibnu dan bintu di sini. Dan yang kedua mudhafun ilai, kalimat hamidin dan yasirin. Kita lanjutkan, ibnu hamidin. Nah, lagi-lagi idhafah di sini. Ibnu hamidin jalisun. Terjemahkan, Syekh. Anak laki-lakinya Hamid duduk. Nah, jalisun duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun. Dan anak perempuannya Yasir berdiri. Ahsanta ya Syekh. Jelas sudah insyaallah. Berikutnya, man hadhihi? Siapa ini? Siapa ini? Dan ingat, hadhihi tadi sudah kita jelaskan untuk perempuan. Lihat, maka dari sini kita dapat mengetahui yang ditunjuk perempuan. Walaupun gambarnya tidak begitu terlihat, ini laki-laki atau perempuan, tapi yakinlah hadhihi untuk perempuan. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ah, di sini terlihat siapa yang ditunjuk? Hadhihi ukhtul muhandisi. Terjem. Ini saudarinya insinyur. Nah, ini saudarinya. Iya. Dan lagi-lagi di sini ada al-idhafah. Ada sekadarik ya Syekh? Bala. Bala. Yang mana al-idhafah? Ukhtun. Ukhtu saja? Ukhtu. Ukhtu saja? Ukhtu. Al-idhafahnya? Al-muhandisu. Ukhtul muhandisu atau muhandisi? Muhandisi. Ukhtul muhandisi. Ukhtul muhandisi. Nah, ini idhafah, terlihat. Mana mudhafnya? Ukhtul. Ukhtul. Al-mudhafur ilaih? Muhandisi. Al-muhandisi. Kalimat yang kedua majrur. Kemudian berikutnya ahiya aidan muhandisatun. A, ada A di situ. Ahiya, terjem. Apakah dia juga apa tadi? Insinyur. Insinyur perempuan. Naam. Apakah dia juga aidan juga muhandisatun, insinyur perempuan? Jawabannya la, hiya tabibatun. Tidak, dia dokter perempuan. Nah, terlihat di sini sedang megang bayi sepertinya. Nah, gambarnya di situ wallahu a'lam itu tabibatun sedang memeriksa bayi sepertinya. Nah. Jelas insyaallah. Berikutnya sayyaratu man hadhihi? Nah, terjemah Syekh. Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Antum perhatikan sayyaratu man itu sebenarnya juga idhafah itu. Hanya saja mudhafun ilaihnya tidak terlihat majrurnya, yani man. Sayyaratu mudhaf, man mudhafun ilaih. Hanya saja man di sini tidak terlihat majrurnya. Tapi yakinlah sayyaratu man itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Sekali lagi sayyaratu man hadhihi, terjem. Mobil siapa ini? Nah, gunakan kata tunjuk hadhihi untuk sayyarah. Sayyarah mu'annah, perempuan. Di sini perlu dijelaskan bahwa kata benda dalam bahasa Arab itu ditinjau dari jenisnya dibagi menjadi dua macam. Ditinjau dari jenisnya. Ada yang laki-laki disebut mudzakkar dan ada yang perempuan disebut mu'annath. Mudzakkar laki-laki, mu'annath perempuan. Perempuan. Bagaimana mengetahui perbedaan antara mudzakkar dengan mu'annath? Mudah. Mu'annath biasanya dia di akhir katanya ada ta' marbutah. Biasanya ada ta' marbutah di belakang. Seperti kalimat sayyaratu. Sayyaratu mudzakkar mu'annas ya Syekh? Mu'annas. Kenapa demikian? Ada ta' marbutah. Ada ta' marbutah di sini. Di akhir. Di akhir. Maka kita gunakan kata tunjuk hadha atau hadhihi. Hadhihi. Hadhihi. Nah, kita lanjutkan. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Naam, al-mudir kepala sekolah. Berikutnya, ma hadhihi? Apa ini? Apa ini? Jawabannya hadhihi mikwatun. Ini setrikaan. Iya, gambarnya jelas setrika. Mikwatun alat untuk menyetrika. Setrikaan bahasa kita. Liman hadhihi? Lihat halaman berikutnya sekarang. Selesai sudah halaman 33. Halaman 34-nya liman hadhihi? Milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Naam, ini miliknya Khalid. Li di situ artinya milik. Liman milik siapa? Adarrajatu Anasin hadhihi? Apakah sepeda ini milik Anas? Iya. Apakah sepeda ini milik Anas atau apakah sepeda Anas ini atau apakah ini sepedanya Anas? Di sini ada al-idhafah ya Syekh. Ala sekadzalik? Nah. Yang mana? Naam atau bala ketika ada ala sekadzalik? Bala. Nah. Yang mana? Anasin. Mudhofnya ad-darajatu. Ketika kita bilang idhafah, maka dua kata disebutkan. Dua kata jadi satu. Yang mana dua kata itu? Adarojatu Anasin. Termasuk mudhof A? A mudhof. La, tidak termasuk. A itu kata tanya. Dia terpisah sendiri. Oh iya. Balas. Ya, nah, al-idhafahnya darajatu Anasin. Dua kata saja. Apa dia tadi A? Apakah? Dia berdiri sendiri itu. Oh, walaupun di sini terlihat nyambung. Nah, nyambung tadi. Terlihat nyambung, tapi sebenarnya dia tidak nyambung. Ini seharusnya A lalu dikasih spasi, seharusnya begitu. Biar jelas. Jadi idhafahnya yang mana Syekh? Sekali lagi. Darajatun. Darajatun saja? Darajatun Anasin. Darajatu Anasin. Itu idhafahnya di situ. Mana mudhaf? Darajatu. Darajatu mudhaf. Mudhafun ilaih? Anasin. Anasin, iya. Jawabannya la hadhihi darrajatu Ammarin. Terjem? Bukan. Ini sepedanya Ammar. Nah, lagi-lagi ada idhafah di sini, Syekh. Yang mana? Darrajatu. Ro'nya di tasjid. Darrajatu. Saja? Itu saja idhafah? Darrajatu Ammarin. Nah, mudhafnya? Mudhafnya darajatu. Mudhafun ilaih? Ammarin. Naam. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Naam. ini baru, ini sepeda baru maksudnya. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas sudah lama. Naam. Jadidun. Jadidatun baru, qadimatun lama. Lama. Lihat sini ada qadimatun. Jadidatun ditambah tambah butuh di belakangnya. Karena untuk darajah, darajah muannats, maka sifatnya pun muannats. Harus muannats. Kita lanjutkan. Hadhihi sa'atu Aliin. Ini jam tangannya Ali. Lagi-lagi di sini ada idhafah. Ala sekadarik ya Syekh. Nah, balak. Yang mana? Sa'atu Aliun. Aliun wala Aliin? Sa'atu Aliin. Naam. Hiya jamilatun jiddan. Dia indah sekali atau bagus sekali. Bagus sekali. Ada kalimat jiddan yang ini menunjukkan bagus sekali. Kemudian hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ini sendok dan ini kendi. Nah, ada gambarnya, kendi. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu di dalam kendi. Iya. Lihat di sini hadhihi untuk mil'aqatun, kelihatan di situ dia muannats karena ada ta marbutah. Tapi di sini ada kata muannats tapi tidak ada ta marbutahnya. Qidrun. Qidrun. Berarti menunjukkan bahwa muannats terkadang tidak punya tanda ta marbutah. Tapi orang Arab mengetahui bahwa ini muannats. Nah, yang seperti ini memang sama'i, yakni apa yang kita dengar dari orang Arab. Jadi ada beberapa yang ada kaidahnya seperti adanya ta marbutah, adanya alif maksurah misalnya juga menunjukkan muannats. Tapi seperti qidrun tidak ada tandanya. Tapi di sini lihat pakai hadza atau pakai hadhihi? Hadhihi. Hadhihi qidrun. Nah, tapi di beberapa kamus kita lihat qidrun bisa qad yudzakkar wa qad yuannats. Disebutkan beberapa kamus itu bisa dimudzakkarkan, bisa dimuannatskan. Bisa jadinya mudzakkar atau bisa jadi muannats. Tapi kita pilih di sini yang mana? Yang muannats. Nah, karena di sini menggunakan kata tunjuk hadhihi. Kemudian hadhihi baqaratul fallahi. Terjemah Syekh. Ini sapi betinanya petani. Nah, ini sapi betinanya petani. Baqarah. Baqarah pakai hadhihi karena dia muannats, karena dia perempuan. Ada ta marbutahnya. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Ah, naam. Dua-duanya laki-laki, maka pakai hadza. Anfun famun ini kata benda muzakkar. Sebelumnya baqaratul fallahi. Ini apa nih Syekh? Ini muannats. Baqaratul fallah, dua kata ini digabung jadi apa? Mudof mudofun ilaih. Naam, apa namanya itu? Penggabungan dua kata benda ini disebut apa? Idhofah. Idhofah. Mana mudhafnya? Baqarah. Baqaratun. Mana mudhaf ilaihnya? Al-Fallahi. Al-Fallahi. Iya. Lanjut ke halaman berikutnya. Khamsatun wa thalathun, masih ada dua baris lagi. Lihat hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Terjemah Syekh. Ini telinga dan ini mata. Sekarang kita lihat di sini pakai hadhihi. Udhun, telinga pakai hadhihi, ainun, mata juga pakai hadhihi. Hadhihi disebutkan bahwa anggota badan yang berpasangan dia dihukumi muannats. Balas. Jika ada anggota badan di tubuh kita yang ada kiri dan ada kanannya berpasangan kanan kiri, maka hukumnya apa? Muannats. Muannats. Hadhihi udhunun, tidak boleh hadza udhunun, tidak benar. Udhun telinga pasangan kanan dan kiri. Kiri. Mata juga sama, ada kanan ada kiri. Kiri. Maka kita bilang hadhihi ainun. Kalau sebelumnya tadi anfun dengan famun, anfun berapa hidung itu? Satu. Lubangnya dua, ya, tapi yeah, hidung tetap satu. Nah, kita katakan hadza mudzakkar. Famun satu. Satu. Bibirnya nanti bibirnya lain lagi masalahnya. Ini famun itu kan Secara umum famun satu, famun mulut satu. Nah, maka kita gunakan hada. Begitu pula yang terakhir, wahadhihi yadun, wahadhihi rijlun. Tarjim? Dan ini tangan, dan ini kaki. Sama, yadun dan rijlun sama mu'anath juga. Maka digunakan hadhihi. Kenapa sebabnya, Syekh? Berpasangan. Berpasangan. Tangan ada kanan dan kiri, begitu pula kaki ada tangan dan kiri. Kiri. Maka kita gunakan hadhihi sebagai kata tunjuknya. Alhamdulillah selesai sudah pembacaan dan sekaliannya. Tolong ya Syekh dibaca. Tafadhal. Sebagai contoh dari ikhwal studio baca, nanti kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwal hadirimah. Bismillah. Hazabnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Dari awal. Ucapkan bismillah lo. Bismillah. Bismillah. Ad-darsus sadis. Ad-darsus sadis. Ya. Pelajaran ke-6. Ya. Hadhihi. Ini. Nah. Hazabnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Mumtaz. Masya Allah. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya Yasir. Ahsanta, ahsanta ya Syekh. Wasil. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifun, waqifatun. Naam. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Nah, berdirinya ada ta' marbutahnya di situ. Waqifatun karena waqifatun. Yang berdiri mu'annas, laki perempuan, maka dia ditambahkan dengan tak marbutoh. Nah, teruskan. Man hadihi, siapa ini? Nah. Hadihi ukhtul muhandisi. Nah. Ini saudarinya insinyur. Nah. Ahia aidun muhandisatun. Apakah dia juga insinyur perempuan? Mumtaz, masya Allah. La, hia tabibatun. Tidak, dia dokter perempuan. Mumtaz, mumtaz ya Syekh, masya Allah. Terus. Sayyaratu man hadhihi. Sekali lagi. Sayyaratu man hadhihi. Iya. Mobil siapa ini? Nah. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya milik kepala sekolah. Mumtaz. Terus. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun. Mikwatun, agak panjang. Hadhihi mikwatun. Ini setrikaan. Ya. Lanjut. Liman hadhihi, milik siapa ini? Hadihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Nah. Ad-darajatu annasin hadihi. Nah, ulang lagi, Syekh. Tolong diperbaiki bacaannya. Ad-darajatu. Jangan disamu dengan ad. A, dia terpisah. A. Ad-darajatu. Ah, itu dia. Ra-nya ditasdid. Ad-darajatu. Ad-darajatu annasin hadihi. Mumtaz, itu dia. Apakah sepeda ini milik Anas? Ya. La. Hadihi darajatu Ammarin. Ya. Tidak. Ini sepedanya Ammar. Ya. Hadihi jadidatun. Ini baru. Ya. Wadarajatu Anasin. Anasin. Wadarajatu wana. Sekali lagi, wadarrajatu. Wadarrajatu anasin qadimatun. Mumtaz. Dan ini sepeda Anas telah lama. Dan sepeda Anas lama. Dan sepeda Anas sudah lama. Nah, sudah lama. Teruskan. Hadihi sa'atu. Sa'atu. Hadihi sa'atu aliyun. Ah. Aliyun wala aliyin? Aliyin. Hadihi sa'atu aliyin. Kenapa aliyin majrur? Sebagai apa dia? tadi ya. Mudhafun. Mudhafun ilaih. Nah. Lanjut. Ini jam tangannya Ali. Jam tangannya Ali. Naam. Hiya jamilatun jiddan. Masya Allah. Dia bagus sekali. Naam. Hiya di situ. Ada kata ganti hiya. Sahih. Terus. Hadihi mil'aqatu wa hadihi mil'aqatun. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Ya. Ini sendok dan ini kendi. Ya. Al-mil'aqatu fil qidrun. Ah, fil qidri. Fil qidri, sahih. Sendok itu di dalam kendi. Ya. Hadihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya petani. Naam. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Naam, masyaallah. Hadhihi uzunun wa hadhihi ainun. Naam. Ini telinga dan ini mata. Sahih. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Dan ini tangan dan ini kaki. Iya, masya Allah. Syukran. Syukran ya Syekh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Selesai sudah bacaan dari ikhwah studio sebagai contoh. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Nah, untuk membaca syawar juga Ustaz. Nah, silakan. Baik. Khotbah Isra Padigar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin membaca pula hiwar yang ada pada pelajaran malam hari ini. Silakan Anda dapat terhubung melalui layanan lain telepon ke nomor 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fatihah dari Aceh, Pak. Dari Aceh. Fatia dari Aceh. Oh ya, silakan. Om Fatia, ada bukunya? Ada, Sarah. Silakan. Tafadhali. Dibaca, Sarah. Tafadhali. Silakan dibaca. Bismillah. Ad-darsu as-sadisu. Ya. Pelajaran ke-6. Naam. Hadhihi ini. Naam. Hadha ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Naam, masyaallah. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya Yasir. Naam, masyaallah. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Wasiri, teruskan. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini saudari perempuannya insinyur. Saudari perempuannya insinyur. Naam, masya Allah. Ahia aidan muhandisatun. Apakah dia juga insinyur? La, hia tabibatun. Tidak, dia seorang dokter. Naam, wasiri. Sayyara tuman hadihi. Mobil siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Mumtaz, mumtaz. Masya Allah. Nanti mumtaz. Apa ini? Hadihi mikwatun. Ini setrikaan. Nah, sebentar Umu. Pembahasan kita tentang apa ini Umu? Tentang Al-Idhafa, Ustaz. Al-Idhafa? Bukan. Al-Idhafa pelajaran kelima. Ismul isyarat, nah, ya. Sudah lewat, sudah lewat. Ini kata tunjuk hadihi. Naam. Ya, Ustaz. Hadihi, tadi sudah saya jelaskan. Apa beda antara hadha dengan hadihi? Hadha untuk muzakkar, hadihi untuk muannats. Naam, hadha untuk muzakkar, hadihi untuk muannats. Apa maksudnya muzakkar, muannats? Muzakkar apa artinya? Untuk laki-laki. Muannats? Untuk perempuan, Ustaz. Bagaimana kita membedakan mana muzakkar, mana muannats? Kalau untuk muannats ada ta' marbutah. Naam, apakah demikian? Soal demikian, ada ta' marbutah maka jadi muannats? Biasanya. Biasa. Jawabar biasanya. Nah, ghalibnya, seringnya. Ya, nah, baik, cukup. Syukuran, syukuran Umu. Jazakillahu khairan. Wa'iyakum. Jara'a mumtazah, Allah. Mumtazah, anti mumtazah. Ditunggu teleponnya insyaAllah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambar kawafik. Ummu Atiyah dari Aceh ya. Terima kasih atas kebersamaannya yang telah terhubung dan juga berlatih bersama kami dalam membaca latihan ataupun hiwar yang ada di pelajaran malam hari ini. Baik, silakan tentunya para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, bagi Anda yang ingin terhubung 021 823 6543, kita angkat kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan di Palu. Di Palu. Pak Darlan ya. Pak Darlan dari Palu. Masya Allah. Silakan Pak Darlan, lanjutkan bacaannya halaman 34. Ada bukunya Pak Darlan? Nah, Ustaz, ada. Baik, silakan. Tafadhol. Iqra. Silakan dibaca. Bismillah. Liman hazihi? Naam. Milik siapa ini? Ya. Hazihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Mumtaz. Ini miliknya Khalid. Sahih, sahih. At-tarjama mumtaz. Ad-darajatu Anasin hazihi. Naam. Apakah sepeda ini milik Anas? Ya, sahih. La, hazihi darajatu Ammarin. Tidak, ini milik, ini milik sepeda Ammar. Nah, ini sepedanya? Ini sepedanya Ammar. Iya. Hazihi jadidatu. Nah. Jadidatu. Ini baru. Iya. Terus. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Dan sepeda Anas, dan sepeda Anas itu lama. Lama, iya. Sudah lama. Sudah lama ya. Iya, lanjut. Hazihi Hazihi sa'atu Aliin. Naam. Ini jam tangannya Ali. Naam. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Ya, sahih. Dia bagus, bagus sekali. Bagus sekali. Iya. Bagus sekali. Sahih. Terjemah mumtazah. Hazihi mil'aqatun wa hazihi kidrun. Naam, kidrun. Tidak ada tamar butanya di situ. Ini mil'aqah sendok. Ini sendok dan ini kendi. Iya, sahih. Al-mil'aqatu fil kidri. Ya. Dan sendok itu di dalam kendi. Ya. Hazihi baqaratul fallahi. Ya. Ini sapi betinanya petani. Ya, sahih. Haza anfun wa haza famun. Ya. Ini hidung dan ini mulut. Iya, cukup, cukup. Pak Adlan? Yes, Pak. Pak Adlan baru saja ikut pelajaran. Pak Adlan baru belajar bahasa Arab atau sebelumnya sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Baru, Ustaz, baru ikut. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Mudah insya Allah bahasa Arab itu? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Pembahasan kita tentang apa, Pak Adlan? Yes, Pak. Pembahasan kita tentang apa ini? Tentang kata hazihi. Hazihi, kata tunjuk. Kata tunjuk. Ya, artinya apa? Ini. Ini, iya, cukup sampai situ. Jazakallah khair Pak Darlan. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Jazakallah khair. Afwan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Darlan yang telah terhubung dari Palu, masya Allah, di kesempatan malam hari ini. Iya. Baik, masih di seputar pelajaran ataupun khiwar yang ada pada pelajaran baru ini, pelajaran ke-6. Kita kembali mengangkat untuk para ikhwah yang ingin membacanya melalui layar-layar telepon, silakan dapat terhubung di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana Ibu? Dengan Ummu Aufa di Riau. Ummu Aufa? Ummu Aufa. Ummu Aufa di Riau. Iya. Di Riau. Nah, silakan. Baik. Ummu Aufa ada bukunya? Alhamdulillah ada. Nah, mohon dibaca dari halaman 34. Nah. Tapi bagian akhirnya, hadza anfun, dari situ. Bagian akhir dari halaman 34. Kemudian lanjut ke halaman 35. Silakan, tafadhal. Tafadhali. Hadza anfun, ini hidung, wa hadza famun. Nah. Dan ini mulut. Iya. Ketika menunjuk anfun dan famun, pakai apa umur di sini kata tunjuknya? Hadza. Hadza. Lanjutkan. Hadzihi uzunun, ini telinga, wa hadzihi ainun. Nah. Dan ini mata. Naam. Di sini kenapa pakai hadzihi? Sebelumnya pakai hadza. Kenapa di sini pakai hadzihi? Karena berpasangan. Nah, apa yang berpasangan? Yang berpasangan. Karena hadzihi menunjuk anggota badan yang berpasangan, yang punya pasangan. Ada kanan dan ada kirinya. Berarti kaidahnya di sini bagaimana, Om? Setiap kata benda, setiap anggota badan kita yang berpasangan, hukumnya muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan? Muzakkar. Ah, laki-laki? Muannas. Muannas perempuan. Iya, muzakkar laki-laki. Muannas? Muannas perempuan. Nah, sekali lagi, apa tadi istilah untuk laki-laki, Om? Muzakkar. Dan apa istilah untuk perempuan? Muannas. Iya, mohon dihafalkan. Lanjutkan. Terakhir. Wa hadzihi yadun, dan ini tangan, wahazihi rijelun, dan ini kaki. Nah, satu pertanyaan lagi, Om. Bagaimana kita membedakan muzakkar dengan muannas? Muannas hazihi. Apa tanda yang biasanya dengannya kita mengetahui kalau itu muannas? Ta marbutah. Ah, naam, adanya huruf ta marbutah di akhir. Nah, biasanya. Nah. Tapi cukup Momo. Boleh. Jazakillahu khair. Naam, silakan. Nah. Kan muannas perempuan. Iya. Tadi ada yang di latihan sepeda itu kan hadzihi darajatun ammar. Ammar itu kan laki-laki. Kenapa dia pakai membutuh terus pakai hadzihi? Karena yang ditunjuk bukan ammarnya, yang ditunjuk sepedanya. Hadihi darajatu ammarin. Yang ditunjuk ammarnya atau sepedanya, Umu? Sepeda. Nah, sepeda apa dari bahasa Arabnya? Darajatun. Darajatun ada ta' marbutah di situ kan? Iya. Nah, berarti apa ini, muzakkar atau muannas? Muannas. Maka pakai? Pakai hadihi. Ya, paham, Umu? Insya. Jadi kenapa tidak pakai hadza? Karena yang ditunjuk bukan ammarnya. Yang ditunjuknya apa? Kata bendanya. Sepedanya yang ditunjuk. Iya. Fahim tu, Umu? Fahimna. Nah, fahim tu. Ketika fahim saya tanya fahim ti, fahim tu. Saya paham. Fahim tu. Nah, kalau saya bilang fahim tum, apakah kalian paham? Baru jawabannya fahimna. Fahimna. Nah, paham, Umu? Fahim ti? Fahim tu. Mumtazah, Masya Allah, anti mumtazah. Cukup, kita tunggu teleponnya, Umu, di pertemuan berikutnya, Insya Allah. Jazakillah khair. Wabarakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umu Aufa yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan tadi sedikit bagi, koreksi. Sedikit koreksi tadi Umu Aufa mengatakan wa jazakillahu khairan. Jazaki untuk perempuan. Jadi ketika kita mengatakan untuk laki-laki, kita katakan jazakallahu khairan. Nah. Jazaka. Nah, terkadang beberapa kali terulang dari para penelpon. Iya, karena terbiasa penggunaan jazaki sehari-hari sering digunakan karena dia sering bermuamalah dengan perempuan, maka jazaki. Jazaka. Kebalikannya laki-laki seringnya menggunakan jazaka. Nah, ketika berubah untuk mu'anas dia tidak merubah. Padahal harus jazaki. Jazaka mudzakar, jazaki mu'anas. Atau secara umum jazakumullahu khairan bisa laki-laki. Boleh. Jazakumullahu khairan lebih selamat. Sehingga bisa untuk dua-duanya. Iya. Baik. Sahih. Kita sudah sampai ke halaman ke-35 Ustaz. Kembali membuka. Nah, cukup kiranya malam ini sampai sini dulu. Malam sudah larut. Betullah, kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Baik. Pertanyaan dari pesan singkat. Saya bertanya berkaitan pada halaman 34. Kami bacakan pertanyaannya. Ustaz, di halaman 34 ada kata yang bertasydid seperti fallah, al-fallahu, aliyun, kemudian darrojatun. Apakah merupakan terkait standar pengucapannya ataukah ada maknanya? Mohon penjelasannya. Ulang sekali lagi pertanyaannya. Nah, di halaman 34 ini ya, ada kata yang bertasydid seperti al-fallahu, ya, aliyun, darrojatun. Iya. Apakah merupakan terkait standar pengucapannya ataukah ada maknanya? Nah, mungkin tidak. Memang begitu standar pembacaannya. Darraja pakai tasdid. Jadi tidak benar kalau daraja. Yang benar adalah darraja dan tertulis di situ ada tasdid. Kalau kita perhatikan dengan baik, darraja sudah diberi tasdid di atasnya. Begitu pula aliyun atau aliyin. Itu terlihat juga ada tasdid di situ dan itu bacaan seperti itu. Dan terakhir apa tadi? Selain aliyin dan darraja. Al-Fallahu. Al-Fallahu juga begitu arti tasdidnya. Jadi memang standar bacanya begitu. Tidak tepat kalau kita katakan al-falah. Karena al-falah dengan al-fallah punya makna yang berbeda. Al-fallah petaninya. Al-falah antum seperti yang antum dengar ketika ada orang muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Tidak benar kalau ada muadzin mengatakan hayya 'alal falah. Yang benar adalah hayya alal falah, ayo menuju ke kemenangan. Al falah artinya keberuntungan, kemenangan. Al falah dengan tasdid, begitu standar bacaannya maknanya petani. Ini salah tasdid, salah sukun, salah dhamma kasrah, ini berbahaya dalam bahasa Arab. Maka harus seperti itu. Darrajatun dengan ra tasdid, falah dengan lam di tasdid, aliyun dengan ya di tasdid. Nah, seperti itulah standar bacaan. Alhamdulillah. Terima kasih. Jika salah bacaannya maka tadi bisa berubah maknanya. Nah. Naam, Ustaz barakallahu fiik. Baik, mungkin karena waktu pula yang membatasi kita menunjukkan pukul 21.36 menit atau 40 menit mungkin. Mungkin kita akan akhiri pelajaran kita Ustaz di kesempatan malam hari. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam. Barakallahu fiik. Nah, sebagai ikhtitam, sebagai penutup, review sedikit apa yang barusan kita bahas, yaitu di sini mulai dikenalkan kata tunjuk untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu kita kenal ada dua jenis kata benda. Jika ditinjau dari jenisnya, kita akan temukan ada yang muzakkar laki-laki, ada yang mu'annas, ada yang perempuan. Muzakkar kita gunakan kata tunjuk hadza, adapun mu'annas kita gunakan kata tunjuk hadhihi. Ini kesimpulan malam ini dan mudah-mudahan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan pesan saya, mohon yang barusan kita bahas besok lusa atau nanti sebelum ketemu pekan depan, mohon antum murajaah kembali. Demikian wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.